Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu nafi dan kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menambah ilmu, kesempatan untuk menjadi baik. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan faqihkan dia terhadap agamanya. Dan faqihkan itu bisa bermakna pahamkan, dan ilmu itu menjadi karakter. Jadi Allah faqihkan itu artinya Allah pahamkan dia, Allah buat dia paham, ngerti, dan bukan hanya ngerti, tapi ilmu itu jadi tabiat dia, jadi karakter, jadi pola hidup yang gak bisa dipisahkan dengan dirinya. Jika sudah sampai titik itu, sudah sampai level itu, maka itulah kebaikan dari seseorang. Itu orang Allah cintai dan Allah inginkan kebaikan buat dia. Jadi itulah orang-orang yang Allah sayangi, jamaah. Allah jadikan dia faqih, ngerti, lalu menjadikan ilmu itu sebagai karakter. Adapun kekayaan itu masih tentatif. Bisa Allah cintai, bisa Allah benci. Betapa banyak orang gak beriman itu kaya raya. Popularitas, fame, itu juga tentatif. Betapa banyak orang yang populer itu gak beriman sama Allah dan hidupnya tragis. Tapi Nabi SAW terkenal, jadi masih tentatif. Kekuasaan pun juga demikian. Ketampanan dan kecantikan pun juga demikian. Tapi kalau orang itu mengerti dan menjadikan ilmu sebagai karakternya, maka itulah kebaikan. Dan Allah ingin ia baik. Allah sayangi dia. Inilah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau gimana sih gue jadi orang baik nih gitu. Gue udah jengah bertahun-tahun kayaknya buruk terus gitu loh. Bikin susah orang, keluarga gue repot. Gue bikin berantakan bisnis keluarga. Kemarin keluarga besar gue ribut gara-gara gue pengen jadi baik, mas. Iya, gue pengen baik nih. Kalau gitu, mulailah dengan ilmu. Mulailah dengan ilmu. Karena orang yang Allah inginkan kebaikan itu, yufaqihu fiddin. Allah akan buat dia faqih. Dia paham. Dan dia jadikan ilmu itu sebagai karakter. Bukan hanya sebagai retorika. Jadi kalau ilmunya hanya sebagai retorika, itu belum menjadikan orang itu baik. Ilmunya baru di hafalannya atau di angka. Kalau dia ikut pendidikan formal, angkanya bagus gitu, nah, fikihnya 9, hadisnya 9, akidahnya 9, tapi ilmu itu gak jadi karakter. Itu juga belum menjadikan orang itu baik. atau ilmunya hanya jadi alat berdebat, menang-menangan, itu juga bukan tanda kebaikan. Tanda kebaikan itu ilmu itu jadi karakter. Mau ketemu di mana aja itu sama. Ia akan bicara atau bersikap dengan ilmu. Ketemu pagi sama, ketemu siang sama, ketemu sore sama, ketemu malam sama. Di kajian sama, di luar kajian pun sama. Sama keluarga sama, sama orang luar pun sama, gitu aja. Karena udah jadi darah daging, hadirin. Nah, ini yang harus diperjuangkan loh. Dari kajian kita, dan selalu minta kepada Allah ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Gitu hadirin Allah muliakan. Jadi hadirin Allah muliakan, ini bukan tentang sebatas memahami. Karena kalau memahami itu, Abu Jahal itu juga paham la ilaha illallah, dan ia itu menolak la ilaha illallah karena dia paham dan gak mau dengan konsekuensinya. Jadi bukan dia gak ngerti, tapi namanya kan Abu Jahal. Lah itu Abu Jahal itu artinya bapak kebodohan. Kenapa dinamakan bapak kebodohan? Karena dia tahu ilmunya tapi dia gak jalanin dan dia gak terima. Bukan karena dia gak ngerti. Itu yang perlu kita jamkan. Hadirin yang semoga Allah muliakan, marilah kita selalu minta ilmu yang bermanfaat dan minta dilindungi dari ilmu yang gak bermanfaat. Sebagaimana jaga syahadatain kita, jaga iman dan tauhid kita, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan umat beliau sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, kembali bersama Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasiah, merahmati orang tua, keluarga, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Jamaah yang Allah muliakan, kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Loh, kemarin ini juga sama dari Abdullah bin Amr bin As. Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini setelah hadis yang sebelumnya, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Sekarang ini tentang gulul. Apa itu gulul nanti kita jelaskan biiznillah dengan segala keterbatasan kita. Kita langsung masuk ke hadis ini jamaah. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qal. Al-Imam Nawawi menyatakan rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau menyampaikan kana ala thaqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu kirkirah. Beliau menyampaikan bahwa waktu itu yang mengurusi barang-barang berat milik nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang bernama Kirkirah. Thaqal itu bisa bermakna mengurusi barang-barang milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau juga bisa bermakna yang mengurusi kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mengurusi kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat peperangan atau perjuangan. Nah, kira-kira ini itu awalnya budak, hadirin. hadiah dari Hawza bin Ali al-Hanafi dari Yamamah, lalu dimerdekakan. Nah, orang ini itu dipercaya untuk mengurusi barang-barang berat milik Nabi SAW atau ngurusin kendaraan beliau. Namanya Kirkirah. Nah, singkat cerita, jadi long story shortnya, Kirkirah ini meninggal. Kirkirah ini meninggal. Dan yang mengejutkan adalah statement Nabi SAW pada saat Kirkirah ini meninggal. Kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW huwa finnar, dia di neraka. Maka terkejutlah orang-orang. Nanti biarlah kita jelaskan mengapa mereka terkejut atau mengapa mereka langsung ngecek. Makanya kan fadhahabu, lalu mereka pergi untuk meriksa Kirkirah ini, yanzuruna ilai, mereka periksa. Fawajadu aba'atan qalqallaha, ternyata mereka dapatkan sebuah jubah yang diambil secara gulul. Diambil secara gulul. Nanti biarlah kita jelaskan, gulul-gulul adalah sebuah istilah atau kata dan istilah di dalam bahasa Arab dan dalam pembahasan fikih. Biarlah. Hadirin Allah muliakan, kita ambil pelajaran penting dari hadis ini. Apa itu gulul? Apa itu gulul? Gulul itu pada dasarnya artinya mengambil sesuatu dari ghanimah, mengambil sesuatu dari harta ghanimah. Ghanimah itu harta yang didapatkan setelah peperangan dari musuh atau fei. Nah, dia ambil itu sebelum dibagikan secara resmi. Jadi harta yang didapat setelah peperangan itu akan dibagikan. Akan dibagikan. Dan pembagiannya bukan saat ini kita bahas, dan bisa dicek dalam surat Al-Anfal. Dalam pembahasan ini. Dan Al-Anfal itu, Al-Anfal, tahu kan surat Al-Anfal? Al-Anfal itu artinya ghanimah atau sinonim dari itu. Jadi jamaah yang Allah muliakan, dan sebelum dibagikan gak ada yang boleh ambil. Gak ada yang boleh ambil. Kecuali ulama memberi pengecualian, kecuali makanan, minuman, dan makanan hewan. Itu boleh. Karena sebagian di antara alasannya bisa basi kalau makanan. Kalau nunggu harus dibagikan dulu nanti rusak segala macam. Tapi secara umum enggak boleh diambil. Sampai dibagikan resmi. Enggak boleh. Mau apa kiprahnya selama peperangan heroik luar biasa segala macam, enggak boleh diambil. Enggak boleh. Enggak boleh. Dan itu kesepakatan para ulama, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan hadis ini dalil bahwa hukumnya dosa besar. Karena langsung Nabi katakan di neraka, itu dosa besar, enggak boleh diambil. Lalu gulul juga bisa diartikan lebih luas lagi, setiap pengkhianatan dalam masalah harta itu juga bisa dikatakan gulul. Gitu loh. Kita dikasih amanat misalnya 10 juta, terus kita kasih yang kita kasih orang tersebut cuma 6 juta 7 juta itu khianat terhadap harta. Jadi setiap pengkhianatan khususnya terhadap harta itu dinamakan gulul. Dinamakan gulul. Tapi pada dasarnya gulul itu, mengambil harta ghanimah. Sebelum dibagikan dan bisa dinamakan atau bisa juga dimaksud kullu man khana fi syai' khafiyatan faqad ghal. Setiap orang yang berkhianat terhadap sesuatu yang rahasia atau yang ini, itu juga dinamakan gulul. Jelas ini gulul artinya apa? Gulul. Oke. Okay. Dan Nabi SAW mengatakan kan wala shadaqatin min gulul, semua sedekah yang kita kasih dari harta gulul enggak diterima sama Allah. Enggak diterima. Jadi kalau kita sedekahkan dari gulul enggak diterima. Jadi itu gulul artinya ngambil harta hasil peperangan sebelum dibagikan atau setiap pengkhianatan. Itu mau diinfakkan, mau disedekahkan, gak diterima, kata Nabi SAW, gak diterima. Jadi sekali lagi, saya ulang, gulul adalah mengambil harta setelah peperangan sebelum dibagikan secara resmi. Atau ini juga bisa bermakna setiap pengkhianatan. Mengambil sesuatu secara khianat, itu dinamakan gulul. Dan bisa dicek keterangan ini misalnya dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith karya siapa? Ibnul Athir rahimahullah. Dan sekali lagi gulul itu dosa, dan dosa besar. Dan diharamkan baik jumlah banyak maupun jumlah sedikit. Gak boleh, walaupun kita ngambil cuma berapa. Lihat lagi hadis ini, hadir sekalian. Ketika dicek para sahabat, ternyata ada aba'ah, ada jubah yang diambil. Jubah, bisa dikatakan jubah itu dibanding yang lain itu kecil, murah dibanding harta yang didapat yang lain, cuma jubah. Tapi gara-gara diambil, ini pengkhianatan, gak boleh diambil. Sebelum dibagikan, gak boleh diambil. Gak boleh diambil. Maka kata Nabi SAW, huwa finnar, dia di neraka, bayangkan. Cuma gara-gara jubah. Makanya besar atau kecil, banyak atau sedikit, mahal atau murah, itu dinamakan gulul. Dan para ulama mengatakan barang siapa yang mengambil sesuatu dari harta pasca peperangan lalu dia bertaubat, maka dia harus kembalikan harta tersebut. Dia harus kembalikan. Kalau tobat terus kembalikan. Dan kalau dia tidak kembalikan sampai ketahuan, ketangkep, maka fix dia gulul. Gitu. Jadi harus kembalikan. Kalau dia nggak kembalikan, akhirnya dia ketahuan, ketangkep atau tersingkap maka dia gulul. Dan terjadi khilaf para ulama apa hukumannya, apa hukumannya. Mayoritas para ulama, dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, walaupun nanti Malikiyah ada perbedaan sedikit di dalam internal mereka, tapi secara umum Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyah mengatakan orang yang gulul, yang mengambil harta hasil peperangan itu, itu ditakzir. Ditakzir itu artinya hukumannya dikembalikan kepada Pak Hakim. Ditakdib, dikasih pembelajaran, dikasih biar jera. Dan tidak dipotong tangan. Tidak dipotong tangan. Dan barang itu gak dimusnahkan. Jadi gak dipotong tangan, disikapi sebagai pencuri, enggak. Kalau potong tangan kan pencuriannya. Jadi itu keterangan mayoritas ulama, sekilas info. Jadi poinnya adalah, menurut mayoritas ulama, di dunia itu dihukum, tapi dikembalikan ke Pak Hakim, dan di akhirat diancam azab neraka. Allah Ta'ala alam bisawab. Itulah gulul. Itulah gulul. Sebuah dosa besar yang harus kita ketahui. Pengkhianatan. Gak amanat. Gak amanat dalam masalah harta. Dan itu salah satu dosa besar. Pelajaran yang berikut yang bisa kita petik, jamaah sekalian. Hadis ini memberikan pesan penting ya, dalam bahwa amanat itu adalah karakter seorang muslim. Karakter seorang muslim. Dan dia harus pegang teguh itu. Dan tidak ada alasan untuk tidak amanat. Walaupun dia punya jasa, walaupun dia berjuang, bukan berarti dia boleh khianat dan tidak amanat. Karena sekali lagi, itu tadi, biasanya kan yang mengambil itu biasanya prajurit gitu loh, atau yang ikut berjuang, atau pihak. Gak boleh. Sampai dibagikan resmi, gak boleh diambil. Walaupun gak alasan, saya kan udah mempertaruhkan nyawa saya udah berjuang. Gak boleh. Itu amanat, gak boleh diambil. Mau berjuang kek, mau ini kek, sebelum dibagikan gak boleh diambil. Kalau diambil khianat. Itu karakter seorang muslim, gak boleh. Walaupun yang diambil sesuai bagiannya nanti, gitu loh. Atau lebih kecil dari bagiannya. Udah, gue ambil dulu deh. Enggak. Ini khianat, ini bukan masalah. Ini khianat, baru boleh diambil setelah pada saat pembagian resmi. Gak boleh diambil. Hadirin Allah muliakan, karena khianat itu tanda seorang munafik. Ayatul munafiki thalath, tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatha kadzab, jika bicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji dia ingkari. Wa idza tumina khan, dan jika dia dikasih amanat, dia khianat. Dia khianat. jangan karena kita merasa sudah berjasa, sudah punya andil, kita bisa ngambil seenak aja. Enggak. Setiap pengkhianatan, khususnya dalam masalah harta, itu dinamakan gulul. Enggak boleh. Itu pelajaran penting. Pelajaran yang berikutnya, jamaah. Ini salah satu yang ditekankan oleh sebagian para ulama ketika membahas masalah ini, bahwa kedekatan seseorang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau setelahnya dengan orang-orang soleh, dengan ulama, dengan wali-wali Allah, itu gak bisa menolong dia kalau dia berkhianat. Gak bisa jadi pengecualian maksudnya. Gak bisa dapat fasilitas kebal kalau dia berkhianat. Ini ditekankan sebagian para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Saya ingin tanya sama jemaah sekalian, kira-kira yang dipercaya Nabi SAW untuk ngurusin kendaraan beliau, dan ini pada saat perang loh, sangat sensitif, lalu barang-barang beratnya thaqal, itu kira-kira Nabi SAW ngasal main random aja atau ada perhitungan khusus? Gak bisa sembarang orang bisa megang itu. Menurut kita gak salah apa gak sih Nabi kita salam? Enggak kan? Makanya kata Allah, inilah tazkirah bagi kita, mau'idhah bagi kita, ibrah bagi kita. Ini adalah pesan, ini adalah pengingat, ini adalah nasihat. Bahwa kedudukan yang strategis itu gak bermanfaat apapun kalau kita khianat. Gak bermanfaat. Dan itu pesan kata sebagian para ulama, kenapa Abdullah bin Amr bin As menyebutkan tugas orang ini sebelum namanya. Karena beliau ingin kasih penekanan di sana. Jadi coba lihat hadisnya lagi, Abdullah bin Amr bin As kan mengatakan kana ala thaqalin Nabi SAW, yang mengurusi barang-barang berat milik Nabi, yang mengurusi kendaraan Nabi SAW, seseorang bernama Kirkirah. Jadi tugasnya dulu disebutkan, posisinya dulu disebutkan, amanatnya dulu disebutkan. Abdullah bin Amr bin As kata para sebagian orang nggak mengatakan dulu ada orang namanya Kirkirah. Siapa namanya Kirkirah? Nah, Kirkirah ini tugasnya bla bla bla bla. Enggak. Tapi disebutkan tugasnya dulu. Dan kita tahu dalam ilmu public speaking, kalimat-kalimat awal dalam pembicaraan itu sangat penting. Gitu loh. Kan gitu. Beberapa menit pertama dalam teori public speaking kan itu menentukan apakah penontonnya pendengaran nanti tidur atau nanti gimana segala macam, itu kali itu sangat menentukan. Dan yang dipilih itu tadi, ini bukan orang, ini bukan tugas ngasal loh gitu loh. Posisinya tuh posisi yang sangat strategis. Tapi kata perolah, posisi yang sangat strategis itu tidak bermanfaat apapun ketika dia khianat. ketika dia tidak perform gitu. Makanya wa yulfit al-anzara ila wadhifati hadha ar-rajul allati lam yastafid minha wa lam ya'mal bi muqtadayati hadhihi al-makanati allati ja'alathu qarib ja'alathu qariban min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kasus ini membuat mata-mata itu tertuju bahwa seseorang orang ini tidak mendapatkan manfaat dari posisi strategisnya tersebut, nggak dapat manfaat untuk bisa menjadi anomali atau pengecualian dan seterusnya ketika dia berkhianat, nggak ada manfaatnya dan dia tidak perform, nggak ada performanya, bermasalah. Dia tidak menjalankan tugas dan konsekuensi dari kedekatan yang begitu dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, gak main-main loh dikasih tanggung jawab memegang bertanggung jawab barang-barang berat dan kendaraan Nabi SAW. Dan lihat, masalahnya bukan di kinerja ini, masalahnya di amanat. Ngambil jubah, gak performnya tuh bukan gak perform di tugasnya. Rapi jadi berantakan atau gak beres atau ada yang ketinggalan, enggak, dia ngambil jubah. Jubah dari hasil peperangan tersebut, ghanimah. Artinya beliau gak mencuri dari Nabi SAW juga. Kan gulul hukum asalnya dari ghanimah, harta yang didapat dari peperangan. Jadi belum nggak curi dari Nabi SAW, nggak ngambil dari Nabi SAW, nggak. Itu aja huwa finnar. Coba kita renungkan, hadirin. Siapa kita? Apa posisi strategis kita? Kalau kita ada di saat itu, mungkinkah kita yang ditunjuk? Kayaknya enggak deh. Allah, hadirin Allah muliakan. Lalu jangan sampai kita nekat berkhianat terhadap harta. Dan semoga Allah jaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau ini kan hasil dari peperangan, berarti kan awalnya itu harta musuh. Itu aja harus disikapi dengan amanat. Lalu gimana jika misalnya kita ngambil harta orang soleh, kita berkhianat terhadap orang soleh, orang baik. Ada orang nipu gurunya, subhanallah. Atau ada ahli ibadah terus kita permainkan karena dia gak ngerti gitu, kita ambil aja uangnya nih. Itu gimana pertanggungjawabannya dan apa ancamannya di akhirat nanti? Ada orang bahkan ambil hak orang. Itu bukan tanahnya dia, itu bukan aset dia, itu aset orang, tanah orang diatur, akhirnya jadi punya dia. Itu gimana pertanggungjawabannya di akhirat? Sekali lagi, gulul itu ambil sebelum waktunya. Masalahnya di timing. Di timing aja. Itu gulul. Dan bisa jadi yang diambil itu sama dengan bagiannya atau lebih sedikit daripada bagiannya. Bisa jadi sama atau sedikit. Dia kan dapat itu, tapi dia gak sabar. Mungkin dibagi pekan depan, misalnya. Atau misalnya dibagi 3 hari lagi. Gak, sambil duluan. Misalnya begitu. itu aja huwa finnar, hadirin, huwa finnar. Gimana yang benar-benar bukan hak kita? Lalu gimana yang punya harta itu orang yang baik, orang yang bertakwa? Nas'alu salafiyah. Mungkin kau bisa bahagia dunia akhirat kalau gak bertobat. Dan jangan pernah merasa, oh kan ana dekat dengan ini, aku dekat dengan ini. Ini juga dekat, hadirin. Tapi Nabi SAW tetap mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Oleh karena itu jamaah yang muliakan, hati-hati dalam masalah ini. Sebuah pesan mendalam dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Hati-hati dalam semua bentuk pengkhianatan. Dan kalau kita sadar dan kita mau taubat, balikkan, kembalikan, kembalikan. Kembalikan. Sebagaimana tadi kita jelaskan keterangan mayoritas para ulama, kembalikan. Allahu taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, hadirin Allah muliakan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.